sudah diucapkan. Aduh, kata bersumpah telah kupadukan. Kini engkau pergi jauh membawa diri. Tinggal daku seorang dalam sunyi sepi. Non bulan ditutup awan, terkenang hati bertambah rawan. Sudah diucapkan.